Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang istiqamah, maka seorang hamba tidak hanya memerlukan istiqamah pada dirinya, tetapi lebih juga memerlukan as-sabat alaiha, bagaimana dia dikukuhkan, dikuatkan, ditetapkan, tidak goyah dalam istiqomahnya. Lebih khusus indal fitan, ketika terjadi fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Qur'anul Azim, ma kanallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kanallahu liyutli'akum ala al-ghaib. Al-ayah, ma kanallahu, tidak mungkin Allah itu membiarkan mukminin seperti apa adanya, di mana mereka kacau, campur baur antara yang baik dengan yang tidak. Karena kalau itu dibiarkan, mafsadah, kerusakan, madarat. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Maka Allah membedakan mana yang khabith, yang kotor, jelek, mana yang tayyib, yang baik, yang suci. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, sebagaimana pula Allah tidak akan mungkin menunjukkan yang ghaib itu kepada kalian. Artinya kalian enggak mungkin tahu yang ghaib. Itu hanya Allah yang tahu. Termasuk yang ghaib adalah isi hati orang. Fulan, apa yang dia mau? Fulan, apa yang dia tuju, apa niatnya, kenapa bersama kita, kenapa duduk di sini, kenapa dia datang, kenapa dia pergi, kenapa dia, nggak ada yang tahu niat orang, gaib, dan tidak mungkin itu Allah tunjukkan kepada kalian. Makna ayat kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa dengan adanya fitnah datang, terpisahkan di kalangan mukminin mana yang khabis, yang jelek, mana yang thayyib, yang baik, akan terpilah dan terlihat. Oleh karena itu dikatakan al-fitan atau indal fitan tumayyazur rijal. Justru di saat fitnah itu tampak berbeda jauh tampak di situ ar-rijal. Orang akan terbedakan di situ, apakah dia termasuk yang thayyib ataukah termasuk yang khabith, terpilah di saat terjadinya fitnah. Karena kalau dibiarkan yang munafik, yang shodik, yang kadzib, yang jujur, yang dusta, gak mungkin. Dan itu kerusakan seperti tadi, gak mungkin Allah biarkan. Harus dipisah antara muhit minal mubtil, antara yang bersamanya hak dari orang yang padanya batil. Kemudian Allah tidak akan menunjukkan yang gaib. Kalian tidak mungkin tahu yang gaib makna ayat. Namun dengan fitnah akan tampak, terlihat bahwa fulan ternyata seperti ini, fulan ternyata ingin merusak, fulan niatnya jelek. Dari mana diketahui? Dari sikapnya saat fitnah. Naam, itu gaib semula bagi kita. Namun saat fitnah, sikap orang dan perbuatannya menampakkan isi hatinya, terlihat. Maka hikmah yang Allah kehendaki, betapa diperlukannya as-sabat al-istiqamah, tetap dan teguhnya orang itu pada istiqomahnya. Kenapa ini perlu? Pertama, karena memang ketika kita bicara istiqamah, kita bicara tentang kalbu. Kalbu, Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam di Musnad Imam Ahmad dan di sahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihah, laqalbu ibni Adam asyaddu taqalluban atau asyaddu inkilaban minal qidr idza jtama'at ghalya. Hati manusia itu jauh lebih dahsyat gejolaknya dibanding air yang sedang mendidih. Antum ketika taruh air di kuali semula tenang, tapi begitu dia mendidih 100 derajat Celcius di atas api, air itu gak tenang, bergejolak, goyang terus. Antum melihat yang bawah naik ke atas, atas ke bawah, gitu. Kacau itu air di atas api, gak bisa tenang. Rasulullah katakan hati Bani Adam lebih dahsyat dari air itu gejolaknya, pergolakan dan perubahan padanya. Dan seperti kita tahu, itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Di lafaz lain di Musnad Ahmad, juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' Shaghir, masalul qalb kamathalir rijah fi asli syajarah yuqallibuhar ri zahran libatan. permisalan kalbu itu seperti bulu, bulu burung, begitu ringannya. Ketika angin datang bertiup, bulu itu akan berbolak-balik. Dhohron libatan. Kalau ini ibarat bagian atasnya adalah punggungnya bulu, bagian bawahnya adalah perutnya bulu. Sebentar dia punggungnya di atas, sebentar perutnya di atas, kena angin lagi punggungnya kembali ke atas, dan terus dia demikian. Karena ringan bulu, gak ada bobotnya, gak ada beratnya. Berapa kali dia jungkir balik? Ya sering kali. Jangankan angin, kamu tiup saja, bulu itu sudah akan berputar-putar, berbolak-balik. Rasulullah katakan seperti itu kalbu Bani Adam. Ketika bertiup angin fitnah, berbolak-balik. Yang semula kamu ketahui begini, datang fitnah ternyata seperti ini. Semula kamu lihat posisi begini, ketiup fitnah berikutnya berubah posisi, dan begitu. Kalbu cepat perubahan terjadi padanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih cepat, lebih dahsyat dari perubahan jasad. Jasad kita pun kan sering berubah. Sebentar kamu di luar, panas kan? Kamu merasa gerah, keringat, peluh, gak nyaman. Kamu masuk sebentar, gak ada 2 detik, 3 detik, terasa sejuk, ada aircon. Terasa dingin tubuhmu sekarang. Tadi panas baru. Baru hitungan detik, second. Sebentar kamu pusing. Bukan pusing. Pening kepala. Kamu kasih panadol kah, minum. Paling 2 menit, 3 menit, hilang. Cepat sekali perubahan jasadmu. Tadi sakit, pening, pala, perut misalnya, kasih obat hilang. Itu jasad. Mudah sekali perubahan padanya. Sebentar sakit, sebentar sembuh, sebentar dingin, sebentar panas. Sebentar lapar, makan sedikit sudah sebentar kenyang. Kalbumu, kata Ibnu Qayyim, jauh lebih dari itu perubahan. Gejolaknya, naiknya iman, turun, bertambah, berkurang. Kalbu di luar kekuasaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Nas'alullah taufiq. Terlebih lagi pada manusia inti yang dinilai adalah al-khawatim, penutup amalannya, akhir daripada hidupnya seperti apa, ala madza, di atas apa dia, sunnah, ala manhaj salaf, ala istiqamah, atau sebaliknya, penentunya di akhir hayatnya. Di Bukhari Rasulullah SAW sebutkan wa innamal a'malu bil khawatim, dan hanyalah amalan itu tergantung penutupnya, akhirnya. Kalau akhirnya baik, husnul khatimah, maka itu yang dia akan dibangkitkan padanya. Namun jika akhirnya jelek, nas'alullah al-afiyah wa salamah, maka tanggung jawab yang akan dia hadapi di akhirat kelak. Ini yang menjadikan salaf ketakutan. Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri menangis. Kemudian beliau katakan, inni akhaf an uslabal iman qabla an amut. Yang paling aku takuti dicabut iman itu dari diriku sebelum aku mati, sehingga diakhiri hidupnya tanpa iman. Athar Sufyan dibawakan Dzahabi dalam Siyar al-Amin Nubala. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan faidah-faidah terkait larangan untuk memasuki negeri atau daerah orang-orang yang diazab, diyarul mu'adzabin, kecuali dalam keadaan dia menangis takut. Kata Hafidz, karena dari takut ini menangis membuat dia berpikir, ambil ibrah. Kenapa mereka diazab? Apa sebabnya? Agar itu tidak dia kerjakan, agar tidak menimpa dirinya apa yang telah menimpa mereka. Dan itu ibrah. Menangis karena takut dan berpikir, bertadabur apa yang menyebabkan mereka diazab. Orang yang dulunya mungkin kaya raya, yang dulunya mungkin kuat, banyak, dan seterusnya, hancur ketika menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sebutkan tentang munafiqin, Allah sebutkan dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Hal itu karena mereka beriman kemudian mereka kufur, maka ditutup kalbu mereka. Juga tentang munafikin, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari udzur, cari-cari alasan karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Demikian nusus wahyu mengajarkan kepada kita untuk orang itu tidak percaya pada dirinya. Afiqatu bin nafs, percaya diri, seakan dia akan terus istiqomah, tidak akan berubah, tidak akan terbawa fitnah. Ini merusak dan menghancurkan. Lihat Abdurrahman ibni Muljim Al-Muradi yang membunuh Ali. Kata Zahabi dalam biografinya, kana abidan qanitan lillah lakinahu khutima lahu bisyar. Dulunya Abdurrahman bin Muljim ahli ibadah. Dulunya sangat khusyuk, taat kepada Allah. Bahkan di masa Umar bin Khattab, dipercaya oleh Umar, ini Abdurrahman bin Muljim ini, untuk mengajar Quran. Sering diutus Umar ke sana kemari. Tapi apa terus dalam istiqomahnya? Al-ibrah bidawam wasabat. Yang jadi penilaian adalah kesabat, keteguhannya, tetapnya. Ternyata diakhiri dengan kejelekan, membunuh Ali dan dengan yakin itu sebagai ibadah baginya, membunuh sepupu Rasul dan menantunya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan demi seorang wanita, karena ketika dia melamar, si wanita meminta mahar, aku terima lamaranmu dengan satu syarat, maharnya adalah nyawa Ali ibn Abi Thalib. Wanita khariji, khawarij, wal'iyadu billah. Hadza Abdurrahman ibn al-Muljim. Maka tidak ada yang tahu seperti apa ke depan orang. Umar ibn Rauh ibn Ali ibn Abbad An-Nahrawani atau An-Nahrawani wafat tahun 404 Hijriah. Umar ibn Rauh, kata Khatib al-Baghdadi, kana saduqan yadhhab ila al-i'tizal. Semula dia masya Allah baik, terpercaya, sampai pada akhirnya terpengaruh dan ikut Mu'tazilah. Zakar Ali ibnuhu anhu anna abahu kana awalan hambaliya. Kata si anaknya, semula bapaknya hambali. Hambali yang dimaksud mengikuti madhab Imam Ahmad, bukan sekedar madhab fikihnya, tapi ma'ruf di masa itu kalau disebut hambali artinya dia di atas sunnah. Karena Imam Ahmad adalah imam ahlu sunnah. Tapi begitu, terpengaruh dengan Mu'tazilah dan terseret bersama mereka. Begitu pula Umar ibnu Abdullah ibnu Abi Sa'adat, kata As-Safadi dalam Al-Wafi Bil Wafayat, ini orang Umar bin Abdullah kana hambalian, dulunya ahlu sunnah, sampai kemudian menjadi Syafi'i Asy'ari, meninggalkan mazhab ahlu sunnah. Maka al-ma'asum man asumahullah, yang terselamatkan hanya orang-orang yang Allah jaga dan Allah selamatkan. Tidak ada yang jamin, tidak ada garansi orang itu terus istiqomah. Berapa banyak dan berapa banyak fulan wa'alan, seperti yang Rasul katakan, qad qalahan nas, hatta ucapan Rabbi Allah diucapkan oleh banyak orang, tapi pada akhirnya berubah. Tidak kuat menghadapi fitnah, cobaan, goyah dan goncang ketika menghadapi fitnah dengan berbagai macam bentuknya. Tentu seseorang jangan mengira kalau dirinya di atas manhaj al-haq, kemudian tidak akan mendapat cobaan, kemudian tidak akan menghadapi ibtilaat. Cobaan harus ada. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apa manusia mengira dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji, diberi bala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Kami telah uji umat-umat sebelum mereka, dengan itu kami ketahui siapa yang jujur, siapa pula yang berdusta dalam pengakuan imannya. Memang berat, terlebih di hadapan, di tengah-tengah orang yang pada menentang, memusuhi dan membenci sunnah. Oleh karena itu kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, dalam tarikh Baghdad disebutkan, al-muttabi' lis-sunnah kal-qabid 'alal jamr. Orang yang mengikuti sunnah bermanhaj salaf itu seperti orang yang memegang bara api, panas, menyala, sakit. Wa huwa al-yawm 'indi afdal min darbis sayfi sabilillah. Dan bagiku di hari ini mereka itu lebih afdal dari berperang fisabilillah dengan angkat pedang. Orang bisa istiqamah di atas sunnah dan tetap di atas itu, bagiku itu lebih afdal, lebih afdal dari perang dengan mengangkat senjata. Aziz, sabat. Itu yang membuat Imam Yahya ibn Ma'in, teman dekat Imam Ahmad, berkata, "Adzabbu 'ani sunnah afdal minal jihad fi sabilillah." Membela sunnah Rasulullah lebih afdal daripada jihad, perang fi sabilillah. Orang bertanya, "Ar-rajul yunfiqu malah, yut'ibu nafsa, yujahid, fa hadza afdalu min?" Apa iya kata orang ini? Yang ini mengeluarkan hartanya, infak untuk perang dan capek. Namanya perang, dia mungkin angkat senjata, lari ke sana kemari, berjihad. Masa yang ini lebih afdol, yang membela sunnah nabinya, mempertahankannya? Kata Imam Yahya ibn Ma'in, qala na'am bikathir, iya, bahkan lebih afdol banyak. Banyak lebih afdal, bukan sekedar lebih afdal begitu saja. Semakna dengan itu disebutkan juga oleh Imam Yahya ibnu Yahya An-Naisaburi rahimahullah. Maka sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumal amsal fal amsal, yang paling berat ujiannya, cobaannya para nabi, kemudian yang seperti itu, kemudian yang seperti itu. Para nabi diuji oleh Allah sebagaimana dalam kisah Khabbab ibn al-Arad. Bagaimana ada yang digergaji hingga terbelah menjadi dua. Bagaimana di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi hingga terkelupas. Kulit daging dari tulangnya. Maya suduhu dhalika an dini. Tapi semua itu tidak menghalangi mereka dari agamanya. Ibrahim alaihissalam sampai dibakar. Ayub alaihissalam ditinggal mati istri, anaknya, penyakitnya, sampai beliau menjadi figur toladan dalam kesabaran, hingga orang katakan sabr, sabr ayyub, kesabaran itu kesabaran ayyub alaihissalam. Begitu pula Rasulullah SAW hingga di perang Uhud terkena panah, tanggal lepas beberapa gigi beliau. Di Taif beliau pun dilempari hingga berdarah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat Khabbab ibn al-Arad disiksa, di setrika pada punggungnya. Bilal ibnu Rabah, kita tahu kisahnya. Begitu keumuman para sahabat. Begitu pula setelah mereka para tabi'in dan a'immah. Imam Ahmad diazab, disiksa, semikian rupa dicambuk, dipenjara untuk mempertahankan akidah sunnah. Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Begitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan a'immah ulama Islam. Al-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala membawakan biografi al-imam al-syahid al-qudwah Abu Bakar Muhammad ibnu Ahmad Ar-Ramli atau Ar-Ramali, dikenal dengan ibnu Nabilsi. Kata Abu Dzar Al-Hafidz, Imam Muhammad ibn Ahmad ditangkap dan dipenjara oleh Bani Ubaid Batiniyah Rafidah qatalahumullah, disalib setelah dikuliti. Dikuliti layaknya antum kalau Idul Adha ngelihat bagaimana kambing setelah disembelih dikuliti sehingga lepas kulit dari tubuhnya. Disebutkan yang tukang mengulitinya sengaja dipilih seorang Yahudi yang punya dendam dan kebencian luar biasa kepada muslimin. Dikuliti dan dikuliti dari wajahnya, dari kepalanya, sampai-sampai kata Zahabi, Yahudinya itu sendiri iba, kasihan, rahmat, gak tega ngelihat ini orang tersiksa. Itu pun terdengar dari mulut Imam Muhammad ibn Ahmad, beliau membaca ayat kana dzalika fil kitabi mastura, semua itu telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Takdir, tidak ada yang lepas dari takdirnya. Dalam situasi berat dan cobaan yang seberat itu, masih istiqomah dalam akidahnya, masih sabat, tegar dalam imannya. Kana dzalika fil kitabi mastura, di Al-Isra ayat 58, bahwa semua yang terjadi itu maktub di Lauhul Mahfuz. Sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan itu terus beliau baca hingga enggak sampai hati Yahudi ini. Kasihan ketika dikuliti sampai ke dadanya. Kulit sudah terkelupas sampai dada karena kasihan pisau yang dipakai untuk menguliti diarahkan ke jantung beliau, kemudian ditancapkan sehingga cepat mati agar tidak tersiksa. Kalau orang gak mati, tersiksa terus. Yahudi ini gak tegang, kasihan. rahmatullahi alaih. Imam Daruqutni disebutkan oleh Abu Dzar Al-Hafidz, Imam Daruqutni jika mengingat sosok beliau, Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Nabilsi, menangis. Melihat perjuangannya, mengingat istiqomahnya, tegarnya di atas sunnah, nangis Daruqutni rahimahullahu ta'ala wa rahmatullahi jami'. Maka ibtila pasti cobaan, ujian dari Allah akan terlihat di sana. Fitnah, diuji dengan fitnah, syahwat, syubhat. Betapa perlunya masing-masing dari kita untuk tetap istiqamah, tidak berubah dengan adanya cobaan dan ujian. Untuk tetap sabat dan istiqamah, tadi telah kita ingatkan, kita sebut di sesi pagi, doa wa doa, bahkan ilhah, banyak-banyak memohon kepada Allah dengan penuh yakin hanya Allah yang memberi keteguhan, hanya Allah yang menguatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau selewengkan hati kami. Jangan Engkau jadikan menyimpang hati kami setelah Engkau beri kami hidayah. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Di Sahih Muslim juga salah satu doa Rasul SAW yang sering beliau ucapkan, Allahumma inna na'udhu bika minal hawri ba'dal kawr wa a'udhu bika min da'watil madlum. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari haur ba'dal kaur. Al-haur itu mundur. Mundur setelah al-kaur. Al-kaur itu maju. Mundur setelah maju. Artinya semula kamu dalam kebaikan, semula kamu istiqamah dalam ta'ah, dalam sunnah, kemudian mundur, berubah, jadi fasik, jadi fajir, menyimpang, sesat. Berlindung diri Rasulullah darinya, minal haur ba'dal kaur. Dan aku berlindung diri kepadamu dari doanya orang yang terzalimi. Artinya berlindung dari doa orang yang terzalimi, dan sekaligus berarti jangan mendzalimi orang, karena hati-hati dari doanya akan tertimpa kejelekan padamu. Dan Rasulullah berlindung diri kepada Allah dari doa orang yang terzalimi. Doa Yang kedua, perlunya setiap kita mengingat bahwa masing-masing akan berdiri di hadapan Allah di yaumul qiyamah, mempertanggungjawabkan segalanya yang dia lakukan di dunia. Setelah Allah sebutkan tentang penyimpangan, setelah hidayah, kesesatan setelah hidayah, Allah sebutkan dalam Ali Imran, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau yang mengumpulkan manusia di hari yang tiada keraguan padanya. Masing-masing dikumpulkan untuk menghadap Allah tanpa ada penerjemah, langsung antara dia dengan Allah. Dan Engkau tidak akan mengingkari janjimu. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhma. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Manusia dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan mereka hufatan, tiada beralas kaki, enggak pakai kasut, enggak pakai sandal, telanjang. Uratan, tidak berbusana sama sekali. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Buhman, dalam keadaan mereka tidak membawa apa-apa sama sekali. Kemudian Rasulullah baca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai penciptaan mereka, seperti itu kami kembalikan. Manusia awal diciptakan lahir dari ibunya tidak beralas kaki, telanjang bulat, tidak berbusana, barang sehelai benang pun tidak, belum dikhitan, dan tidak membawa apa-apa. Seperti itu di yaumul qiyamah. Masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dia dapati. Yang berbuat kejelekan pun sekecil apapun akan dia dapati. Mengingat ini banyak membantu seorang hamba untuk istiqamah. Bahwa dunia ini tidak lama dan tidak ada yang sia-sia lewat begitu saja pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ketiga adalah ilmu syar'i, ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkannya. Besar pengaruhnya ilmu ini terhadap istiqomah seseorang. Oleh karenanya Allah selamatkan tabi'in ketika mereka tanya kepada Abdullah bin Umar terkait Ma'bad al-Juhani dan fitnah Qadariyah yang dia bawa, bahwa enggak ada takdir, segalanya terjadi dengan sendirinya. Allah selamatkan Karena mereka tanya kepada Ibnu Umar, hadis ma'ruf, hingga kemudian Ibnu Umar sampaikan hadis Jibril, hadis Umar ayahnya. Ketika iman, Rasulullah jawab, ditanya tentang iman, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih, termasuk rukun iman, kamu imani takdir yang baik maupun yang jelek. Terselamatkan mereka karena ilmu ini. Ilmu yang karenanya pula diingat fadilah-fadilah banyak tentang ilmu ini, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilm, para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho, tawadhu kepada para penuntut ilmu. Mereka senang, cinta karena ilmu. Malaikat makhluk besar alaihimussalam, makhluk kuat, makhluk suci, mulia. Kaum Lut diangkat oleh Jibril, betul-betul diangkat negeri mereka. Disebutkan di dalam tafsir Athar itu, sekalian bersama bumi-buminya. Dan kalau ini bumi di mana tanah kaum Lut hidup, diangkat oleh Jibril dengan ujung sayapnya, enggak semuanya, dengan ujung sayapnya diangkat ke langit. Sampai para malaikat di langit itu mendengar kokok ayamnya, karena diangkat semua yang hidup di atasnya, mereka, binatang-binatangnya, yang suara anjingnya, suara ayamnya, ini semua, tanah-tanahnya diangkat oleh dengan ujung sayap Jibril alaihissalam sampai ke langit, kemudian dihempaskan. Kuatnya para malaikat itu pun sayapnya mereka letakkan ridho, tawadhu kepada para penuntut ilmu syar'i. Dan itu cukup sebagai kebanggaan, karena Rasulullah enggak pernah kabarkan selain hadis ini. Enggak ada disebutkan malaikat itu meletakkan sayapnya karena ridho dan senang tawadhu kepada para pemimpin dunia. Enggak ada. Para raja, para penguasa dunia, enggak ada. Atau malaikat meletakkan sayapnya karena tawadhu ridho kepada orang-orang yang kaya raya, enggak ada. Atau kepada para pembisnis, enggak ada. Bahkan pintu-pintu kebaikan yang lain, enggak ada. Enggak ada hadis yang menyebutkan malaikat meletakkan sayapnya ridho tawaduk kepada mujahidin yang perang fisabilillah, enggak ada. Padahal mereka nyawa urusannya, mati. Atau mereka yang berzikir atau pintu-pintu ibadah yang lain, enggak ada. Satu-satunya ini nas, malaikat itu meletakkan sayapnya ridho, tawadhu, senang, cinta karena kepada para penuntut-penuntut ilmu. beristighfar untuk mereka. Kebanggaan bagi penuntut ilmu, menjadi motivasi untuk dia terus teguh di jalan ini, istiqamah. Makanya subhanallah, yang Rasulullah katakan di dalam hadis, semua yang di langit, yang di bumi, istighfar untuk para penuntut ilmu. Bahkan ikan-ikan yang di dalam air, di laut, istighfar untuk mereka. Karena ilmu itu barokah, karena ilmu itu membawa kehidupan, bahkan ihsan, kebaikan kepada mereka, para binatang ini. Disebutkan di masa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Saudi, sebelum Syekh bin Baz, dan beliau guru besarnya bin Baz rahimahullah. Di masa itu kota Madinah terkhusus banyak diserang atau dimasuki, maaf, anjing liar. Masuk ke kampung-kampung, bongkar-bongkar sampah ini itu. Warga resah, orang pada gak senang, ini najis binatang, anjing. Walhasil sampai mereka laporkan, diusut dan dibahas, dan ditetapkan oleh di sana namanya baladiyah, semacam polis begitu, bahwa ini harus dibasmi. Ini sudah meresahkan, harus ditangkap dan dibunuh, tembak atau hasil dimatikan. Tinggal menunggu keputusan raja. Raja sebelum memutuskan, musyawarah dengan ulama, tanya kepada Mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim. Maka jawaban beliau bahwa Rasulullah SAW menyebutkan innaha ummatun minal umam, bahwa anjing pun umat seperti yang lain, manusia punya anak, punya istri, beranak keturunan, berkeluarga, begitu pula anjing seperti binatang yang lain, ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, umat seperti umat-umat yang lain. Dilarang oleh Rasulullah untuk dibunuh selain yang akur, yang hitam kelam. Maka tidak turun, tidak ada perintah untuk membasmi atau membunuh para anjing itu. Selamat anjing-anjing itu, anjing-anjing najis yang mengganggu, selamat hidupnya terselamatkan. Karena apa? Ilmu seorang alim. Karena polis sudah tetapkan harus tangkap, harus dibunuh. Ini meresahkan, mengacaukan. Tapi beda dengan ilmu, selamat. Makanya Rasulullah katakan semuanya istighfar untuk orang yang berilmu. Karena sampai ke mereka barokahnya ilmu ini. Ikan di laut, yang di langit, yang di darat, yang di bumi. Dan itu banyak membantu seorang hamba untuk istiqomah ilmu. Oleh karena itu, teruslah belajar, teruslah talabul ilm, teruslah berta'allum, karena itu banyak membantu untuk istiqamah, menjaga sabat, kekuatan dan ketegaran, teguh, kokoh di atas istiqamah dengan ilmu ini. Dan itu buah daripada ilmu, dijaga istiqomahmu. Kalau kamu amati, banyak yang terseret fitnah, banyak yang terombang ambing di masa fitnah karena jauh dari ilmu, jauh dari ahlul ilmi. Hanya kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ketika menafsirkan hadis Rasul, wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, serigala itu hanya memangsa kambing yang menyendiri. Kambing biasanya kalau di padang pasir berkumpul, ada 100, ada berapa, 50, berkerombol begini, berjamaah. Kalau seperti itu enggak berani serigala mendekat. Mana yang dimangsa serigala? Yang sendirian, ninggalkan kelompoknya, dia sendirian sana nyari rumput di sana. Ini yang jadi mangsa serigala. Dan orang yang seperti itu, Syekh Ubaid sebutkan, adalah yang jauh dari para ulama'nya, jauh dari masyayikh, kibar ulama, orang-orang tua. Tidak hanya tua usianya, tua dalam ilmu, tua dalam dakwah, tua dalam hikmah. Yang jauh dari majelis ilmu, kambing yang menyendiri. Serigala-serigala ini banyak mengintai, banyak menunggu kesempatan untuk menerkam dan memangsanya. Tersesat, terseret kepada syubhat, syahwat. Oleh karena itu Allah katakan, setelah Allah sebutkan ambisi Yahudi dan ahli kitab Nasara, bagaimana kalian murtad, na'udzubillah, itu ujung tertinggi sudah, kalian meninggalkan iman dan Islam kalian. Setelah itu Allah katakan, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatuhu wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian bisa kufur, artinya jauh, kata Ibnu Katsir, jauh kekufuran itu dari kalian, aman kalian dari kemurtatan itu, selama dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, ilmu, dibacakan sunnah-sunnah Rasul, hadis, ilmu, dan yang berpegang teguh dengan Allah, terbimbing dia kepada siratal mustaqim. Betul-betul itu menjaga keistiqomahan. Gak bisa digapai dengan malas dan santai. Dekatlah dengan ilmu, dekatlah dengan majelis ilmu, dekatlah dengan orang-orang yang berilmu. Yang termakan serigala, yang jauh dari ulama'nya. Kamu lihat yang di dalam fitnah ini, yang kemakan fitnah, siapa ulama yang bersamanya? di zaman kita. Ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid, ada Syekh Shalih Al-Fauzan. Siapa yang bersama mereka? Ulama siapa? Masyaikh siapa? Gak ada. Orang-orang kemarin sore, fulan, fulan, dan alan, termakan serigala. Maka banyak-banyaklah doa dan memohon kepada Allah untuk selalu dilindungi kita semua dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Kita cukupkan untuk persiapan maghrib. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wa thabbatakum wa iyana ala dinih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.